tanda ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, tidak menyapa mereka, tidak memberi salam, tidak menjawab salam. Bahkan Rasulullah SAW orang yang paling mulia, yang paling santun dan halus dan paling baik budi pekertinya pun, nah, mereka setiap memberi salam mereka mengira, kelihatannya Rasulullah tidak menggerakkan bibirnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab salam mereka atau memberikan salam. Dirasakan oleh Ka'ab bin Malik sampai akhirnya ini berlangsung 40 hari 40 malam sampai tambah lagi 50 hari 50 malam tidak berani lagi salat mereka di rumahnya. Dalil Umayyah kemudian Murarah bin Rabi' sudah sejak awal tenggelam dalam tangisan penyesalan. Nah, menyesali diri, menyalahkan diri mereka sehingga tidak berani lagi untuk keluar rumah. Nah, menangisi kenapa dia melakukan kesalahan. Walaupun itu apa namanya bukan kesengajaan mereka, bukan karena mereka durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi nah, ada niat mereka ingin melakukan kebaikan tapi tertunda-tunda. Nah, nantilah masih longgar sampai akhirnya mereka berutuh ketinggalan. Hanya itu. Tidak ada kemunafikan dalam hati mereka. Tidak ada pula dan juga ini apa namanya maksiat, kekufuran kepada Allah dan Rasulnya atau perbuatan bid'ah. Ini diperlakukan ya disikapi oleh kaum muslimin dengan perintah Rasulullah SAW yang tentunya perintah Allah selama 50 hari 50 malam dan mereka merasakan yang demikian. Nah, itu gambaran. Nah, katanya ya ini bagian Allah menyatakan kalau ingin tahu bagaimana taubatan nasuha itu taubat mereka. Taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu gambaran ketika orang itu merasakan tahu dia merasa berbuat salah sekecil apapun. Karena kalau ini kalau kita sekecil apapun juga walaupun itu dosa yang kecil seperti yang dialami oleh Abu Yusr, salah seorang di antara sahabat Rasulullah SAW, nah, yang dia nah, berbuat sesuatu dengan seorang istri sahabat Ansar yang sedang berjihad, tidak sampai jatuh dalam perbuatan zina. Tapi apa yang dilakukan itu sudah beliau rasakan, radhiyallahu anhu, sesuatu yang sangat menakutkan, mengerikan, besar. Nah, ini beliau merasa itu adalah perkara yang besar dosanya. Tapi kemudian ketika dia salat bersama Rasulullah, mendapatkan teguran keras Rasulullah dan betul merasa ya sesak, sempit, bahkan seakan-akan dunia langit itu runtuh. Akan ini merasa yakin bahwa dia akan mendapatkan adab Allah. Tapi nah, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, salat berjamaah, salat sama ana, kamu salat bersama kami, salat siang, zuhur atau asar, kemudian dia mengatakan dia sudah selesai salat bersama Rasulullah dan para sahabat jamaah. Beliau Rasulullah SAW mengatakan kepadanya membacakan ayat innal hasanat yuzhibna sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Nah, ini berlaku untuk mereka yang mengerti yang dirasakan oleh Abu Yusr, walaupun itu bukan dosa besar dalam artian butuh mendapatkan had ataupun laknat ataupun dinasikan keimanan, diancam dengan neraka, dijauhkan dari rahmat Allah ataupun dibenci oleh Allah. Tapi itu sudah membuat beliau merasa tertekan dan menyesal. Nah, dan itu yang mestinya ditumbuhkan kita melakukan, walaupun itu hal-hal yang mungkin menurut kita benar, ya. Nah, tapi ketika mungkin apa namanya kita berusaha menyenima, mengoreksi apa yang kita lakukan sudah benar, cukup benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya ataukah tidak, sehingga ketika kita paham yakni apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya melalui apa yang kita baca dalam Al-Quran, Sunnah, keterangan para ulama, sekecil apapun mungkin itu tidak ada apa namanya ancaman, hukuman had, itu mudah untuk kita tumbuhkan bahwa ini tidak pantas, ini tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita mudah untuk menumbuhkan penyesalan, yakni rasa takut akibat perbuatan buruk tersebut, ya, dan sehingga mudah untuk membawa dia bertaubat. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Nah, hal-hal yang seperti ini sesuatu yang sangat sulit dan langka. Artinya langka, yakni bahwa karena taubat tersebut adalah karunia dari Allah dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam kisah tiga sahabat tersebut disyaratkan oleh bahkan diterangkan oleh para ulama bahwa dalam ayat tersebut Allah menyebutkan dua taubat yang menunjukkan bahwa taubat antara seorang hamba dan antara hamba itu diapit oleh dua taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kepada dia masukkan rasa penyesalan, kemudian dia merasa malu, ya, lalu dia diilhami untuk apa yang harus dia lakukan dalam mohon ampun kepada Allah. Dia menyesali, menyalahkan dirinya dengan kejadian, kemudian dia ini kembali taat kepada Allah dan memperbaiki apa yang dia rusak sebelumnya atau yang dia tinggalkan kalau itu kewajiban, dan menghentikan ini kejelekan yang tadinya dia kerjakan. Nah, baru kemudian taubat yang berikutnya dari Allah itu Allah terima taubat hamba tersebut. Nah ini dikatakan taubat nasuha, perintah dari Allah untuk taubat dengan sebenarnya. Jadi ketika muncul rasa penyesalan dan tahu kita itu adalah salah, nah, betul-betul kita menyesali ini dosa tersebut, meminta ampun kepada Allah dan tekad untuk tidak mengulangi, memperbaiki dan terus menjaga. Qala wa wa'ada 'alayha bi tafsir as-sayyi'at. Allah janjikan untuk taubat tersebut akan menghapuskan semua kesalahan dan kejelekan-kejelekan, besar dan kecil, apapun dosa yang kita lakukan. Ketika dilakukan dengan taubat yang nasuha, taubat yang murni dan jujur, sebagaimana yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik dan para sahabatnya itu, ataupun orang-orang semacam Abu Yusur, itu akan dijamin oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyelisihi janji, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan itu seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, orang-orang yang taubat dan nasuha, dan abshir bil yaumin kalladzi waladatka ummuk, gembiralah kamu dengan hari yang seperti kamu dilahirkan, ketika kamu dilahirkan kembali, dilahirkan oleh ibumu. Bagaimana keadaan seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu? Nah, bersih dia dari dosa. Dalam artian belum ada pena taklif yang mencatat kejelekan-kejelekan dia. Nah, dia mulai ke sesuatu yang baru kembali. Fala wa dukhulul jannah. Nah, disitulah mungkin. Maka jadi mungkin kita yang ingin mungkin sebagai talabatul ilmi ataupun para apa namanya, dan bagaimanapun kita adalah orang-orang yang ini menjadi murabbi, pendidik, pembimbing, dituntut untuk lebih dahulu dia memperbaiki dirinya dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat dengan taubat dan nasuha, untuk dia kemudian memulai sesuatu yang baru lagi dalam kehidupannya, dalam pribadinya, dengan ini orang-orang yang bermuamalah dengannya. Nah, qala wa dukhulul jannah, masuk ke dalam jannah, wal fawz wal falah, keberuntungan dan kemenangan. Hina yas'al mu'minun yaumal qiyamati bi nuri imanihim. Di mana di saat orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti, mereka membawa berjalan dengan cahaya keimanan mereka. Wa yamshuna bi dhiyaihi, mereka berjalan di tengah-tengah sinarnya. Wa yatamatta'una bi ruhihi wa rahatihi, bi ruhihi wa rahatihi, mereka bersenang-senang dengan kelapangan dan kelonggaran, ketenangan. Wa yashkuruna idza tafiat al-anwar allati tu'tal munafiqin, dan mereka merasa takut ketika mereka melihat cahaya-cahaya yang padam yang diberikan kepada orang-orang munafikin. Nah, mereka betul-betul sangat takut, sehingga berdoa kepada Allah, atmim lana nurana waghfir lana, Karena orang-orang munafikin itu di dahulunya di dunia mereka seakan-akan mengira bahwa dia bersama orang-orang yang beriman. Maka di akhirat, nah, padahal tidak. Dia nantinya dalam di dunia itu mereka mengira mereka ikut yani bersama orang-orang yang beriman karena sudah menyatakan keimanan mereka, padahal tidak diakui oleh Allah. Dan di hari kiamat pun demikian. Ketika mereka juga mendapatkan cahaya bersama orang-orang mukminin, nah, kaum mukminin tetap bersama cahaya mereka, sementara cahaya orang-orang munafikin padam, hilang. Mereka akhirnya kebingungan dan menyeru kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada Allah. Ini menunjukkan buruknya mereka di hari kiamat. Mereka justru meminta kepada orang-orang yang beriman, iqtabis min nurikum. Ya, mereka unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami supaya bisa mengambil cahaya, bisa berjalan bersama mereka di hari kiamat nanti bersama orang-orang yang beriman. Tapi kemudian mereka dihalangi oleh Allah, dibuatkan dinding untuk mereka. Bismillahu batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min fihil adab. Nah, itu ingin buat orang-orang yang munafikin. Ketika mereka di dunia mengira bersama orang yang beriman, padahal batin mereka tidak, maka di akhirat pun dibuat mereka ditipu dengan keadaan mereka sendiri. Qala wa yas'alunallaha yutammima lahum nurahum. Mereka senantiasa minta kepada Allah untuk disempurnakan bagi mereka cahaya mereka. Fa yastajibullahu da'watahum. Allah mengabulkan doa mereka. Wa yusiluhum ma ma'ahum minan nuri wal yaqin. Allah sampaikan kepada mereka, yakni bersama mereka cahaya dan keyakinan, ila jannatin na'im, menuju jannah yang penuh dengan kenikmatan. Wa jiwaru rabbil karim, bertetangga dengan Allah, Rabb yang maha pemurah. Wa kullu hadha min athari taubatin nasuha. Itu semua adalah buah dari taubat yang nasuha. Kalau itu betul-betul taubat dan nasuha, di dunia dia akan senantiasa dalam keadaan taat, bersegera kepada Allah dan selalu yakni menata dan melihat apa yang terjadi pada kekurangan-kekurangan dirinya, dan sudah disibukkan dengan keadaan dirinya, tidak lagi menyibukkan orang lain. Dan dalam artian tidak mengurusin orang lain, dalam artian dia mungkin membicarakan, memikirkan aibnya, kesalahannya, sehingga mereka yang betul-betul taubat dan nasuha merasa diri dosa yang dia lakukan itu jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada kesalahan orang lain, sehingga muncul rasa toleran di sini. Dia menganggap bahwa kesalahan orang itu masih mungkin lebih ringan, dia lebih mudah mentolerir, dalam artian mungkin dia tidak sengaja, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lupa, atau mungkin dia sudah bertaubat lebih dahulu, ya, minta ampun kepada Allah. Nah, ya, seperti itu. Nah, sehingga dia mudah untuk menghilangkan, ya, kecurigaannya ataupun semacam tuduhan lah kepada orang-orang yang lain. Kalaupun itu muncul, kenyataan di sekitarnya dalam keadaan seperti itu, sebagian besar, bahkan kaum muslimin, maka dia lebih berat. Nah, terhadap dirinya dalam memberikan tuduhan, menyalahkan dan yang sejenisnya. Qala wal muradu biha at-taubatul 'ammah syamilah. Nah, yang dimaksud dengan taubat an-nasuh ini, taubat yang murni, taubat yang murni yang umum menyeluruh. Ini semua dosa. Yang baik yang dia tahu ataupun yang dia tidak tahu. Yang dia ketahui, yang dia pernah tahu, bisa mengingatnya, dia pernah melakukan ini itu, kemudian dilihat ini perkara yang ini dosa besar, dosa kecil yang dilakukan oleh mata, dilakukan oleh telinga, dilakukan oleh tangannya, dilakukan oleh mulutnya, dilakukan oleh kakinya dan yang lainnya. Nah, itu dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, betul-betul dia mengakui itu salah. Nah, kemudian yang tidak dia sadari, yang tidak pernah dia yang tidak pernah dia ingat dan tidak sempat lagi mengingatnya, dan dia tahu yang diserahkannya kepada Allah, yang engkau tahu ya Allah, apa yang engkau ketahui tentang diriku, dosa-dosa yang mungkin dia lupa tapi Allah tahu. Nah, dia pun bertobat dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, lidunubi kulliha, terhadap semua dosa. Alati aqadahal abdu lillah, yang dibuat oleh seorang hamba pada Allah. La yuridu biha illa wajha. Ya. Baik, maksudnya di sini taubat itu tadi, taubat yang dia buat, dia tekad karena Allah. Dia lakukan karena Allah. La yuridu biha illa wajha. yang tidak dia inginkan kecuali wajah Allah, bukan karena merasa nanti kehilangan pamor, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, atau tidak dihargai orang lagi, atau diejek orang, atau kemudian nanti dia tak, bukan karena takut hukuman, atau takut karena mudarat dari dosa tersebut, ya. Kalau dia teruskan dengan homernya akan merusak, ya, atau dia teruskan zinanya itu akan merusak dirinya, bukan karena itu, tapi karena Allah, bukan karena takut kehilangan jabatan, dan tapi murni karena Allah, karena dia memang merasa malu, dan memang itu adalah menjadi buruk, dosa itu adalah sebenarnya pelanggaran, maksiat, durhaka kepada Allah, dan tahu itu adalah jelek, dan akibatnya, akibat yang dia ingat, maka itu akan membuat dia ini melakukan taubat dan nasuha itu karena Allah, murni karena Allah, wal qurbu minhu, dan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, karena tahu jeleknya dosa, dosa tersebut, bahayanya dosa tersebut. Wala wa yastamir alaiha fi jami' ahwali, dan itu terus dia lakukan dalam setiap keadaannya. Kalau betul-betul sampai pada tingkatan ini, hal-hal yang dalam urusan agamanya akan dipermudah oleh Allah. Dipermudah oleh Allah. Mereka yang ingin menghafal Al-Quran, mereka yang ingin memahami agama, mereka ingin yang senantiasa bisa dalam keadaan taat, itu dimudahkan oleh Allah, ya, selalu, dan itu akan dimudahkan oleh Allah kalau betul-betul ya taubat dengan taubat dan nasuha. Nah, tapi ini sulit memang. Nah, taubat dan nasuha ini sulit untuk kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabatnya, merasakan baqat alaihimul ardu bima rahabat. Nah, dia merasakan sempitnya dunia, alam, atau sempitnya kota, negeri yang dia tinggal di sana, di sekitar orang-orang yang kenal dengan dia. Nah, merasa semua berpaling, semua menuduh dia, semua mencurigai dia, tidak lagi percaya padanya, menghinakan dia. Nah, itu yang dirasakan oleh orang-orang yang bertobat dengan taubatan nasuha. Walaupun mungkin kesalahan yang dia lakukan bukan dosa besar, walaupun bukan, nah, dia tutupi, dia berusaha untuk menyembunyikannya, dia mohon ampun kepada Allah, bukan menutupi kesalahan dengan sekedar menutupi kesalahan. Nah, tanpa ada rasa salah, tanpa ada rasa merasa berdosa, dan ya ini berusahakannya dan memperbaiki dirinya. Nah, ini taubat nasuha ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim sangat langka orang yang mengetahui hakikatnya, ya, dan wajar yang demikian karena Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang taubat itu karena memang mereka adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subha